السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita sebagai seorang hamba senantiasa memuji Allah dan memujanya, memohon pertolongan hanya kepada Allah dan memohon ampun hanya kepada Allah pula, karena dialah Al-Ghafur. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita dan dari dampak-dampak buruk dosa-dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tiada satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan, maka dia pun akan melanjutkan perjalanan hidupnya dengan kesesatan itu. Maka kita tidak boleh pernah berhenti memohon petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Ihdinas siratal mustaqim. 1000 ustaz, 1000 kiai didatangkan untuk meluruskan satu orang. Kalau Allah tidak berkehendak, maka dia tidak akan beranjak dari kesesatannya. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa habibuhu wa khaliluh. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله. Apa temanya? Akhirnya datang juga. Baik. Sebenarnya temanya ini tentang kematian yang akan datang menyebut kita. Tapi kayaknya suasananya Anda mau ngomong kematian ini susah semantum sekarang. Karena lagi makan, nyaman gitu. Gimana ngomong kematian? Kayaknya temanya diganti nih. Tapi yang jelas Anda udah datang, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru min dzikr hadzi min ladzat." Banyak-banyaklah kalian mengingat yang memutuskan, menghancurkan semua kelezatan, yakni maut, itu kematian. Seorang ketika berusaha bisnis nih, mau investasi, selalu ada dalam opsi mereka itu kerugian. Gimana kalau rugi? Berapa kerugiannya? Tapi pengusaha itu tidak pernah menyebutkan dalam pilihan-pilihan mereka itu, gimana kalau mati? Ketika usaha gitu ya, bikin perumahan gitu kan. Kadang-kadang dipikirin, gimana kalau gak laku? Gimana kalau peminatnya sedikit? Pernahkah dia berpikir, gimana kalau aku mati? Belum selesai rumah. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Jarang. Makanya kita lihat orang umurnya 40 tahun. Kalau bicara orang umurnya 40 tahun itu, umurnya umat Nabi Muhammad berapa? 60-70. Para ulama membagi umur manusia itu jadi 3 periode. 20 tahun pertama, ya anak-anak lah. 20 tahun kedua udah masuk pemuda. 20 tahun terakhir mau mati. Mereka menyamakan manusia itu seperti yang berada di puncak piramid. Kalau sudah umur 40 tahun, kalian sudah ada di puncak piramid. Kita ini sudah ada di puncak-puncak piramid itu. Tinggal mau turun. Dan bagaimana turunnya? Wallahu a'lam bissawab. Kebanyakan orang itu berhasil sukses umurnya di atas 40 tahun. Punya rumah, punya mobil, punya usaha, 40 tahun. Bikin villa, umur 40 tahun ke atas. Kenapa dia kok masih punya ambisi yang begitu panjangnya? Berapa lama sih dia mau tinggal? Berapa banyak orang yang bangun villa, belum jadi mati. Dia mau bangun usaha, pabrik, belum jadi mati. Dan berapa banyak orang yang kaya raya, yang punya villa, yang nempati ternyata pembantunya. Yang kerja capek siapa? Bosnya. Tapi yang nempatin pembantunya. Lebih enak mana? Jadi pembantu apa jadi bos? Bosnya tinggalnya di Jakarta, macet. Si pembantu tiap hari duduk minum teh sama anak-anaknya di villa. Insya Allah itu dia. Antum lihat tuh orang-orang di villa. Wallahu alam, kalau di Bogor, di Bandung, anak pernah ke sana, lewat itu ke tempat villa teman, yang ada cuma pembantu. Yang tetangga siapa yang tinggal? Pembantu. Depan pembantu. Sana pembantu. Karena enak banget jadi pembantu ya. Gak capek tapi bisa menikmati. Itu yang orang-orang kaya, sebulan sekali belum tentu ke vilanya. Mau ke vilanya macet berhari-hari. Antum lihat yang kalau di TV itu yang di Bogor ya. Masya Allah. Si pembantu udah tiduran. Bosnya datang, wah macet. Oh iya, silahkan. Silahkan, sudah. Berangkat ini. Hari Senin, hari Minggu malam pulang. Makasih Zakallah Khair, silahkan. Sudah dipanggil keluarganya tidur di vila kita nih. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin. Maka kita disuruh sama Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk banyak-banyak mengingat kematian. Ingat aja lah. Bagaimana cara mengingat kematian? Ziarah kubur. Negeri kita, Indonesia, dulu itu masih banyak kuburan di tengah kota. Anda nggak tahu di Jogja di sini nih, tapi di Jember itu kuburan di tengah kota itu banyak, masih kuburan. Sekarang kuburan itu masuk semua. Kenapa? Ini ada salah satu strategi Zionisme yang ingin menjauhkan manusia dari akhirat. Nggak tahu sama akhirat. Yang dilihat cuma gedung-gedung yang tinggi, perusahaan-perusahaan. Kapan mau ingat mati? Tapi dulu kita kalau lewat kuburan, oh, itu kuburan bapak aku di gunung. Insya Allah, itu dia. Dia paling enggak naik mobil kalau lihat lewat kuburan, dia akan merasa. Tapi sekarang dibikin, karena memang orang-orang barat itu kebanyakan materialistis. Materialistis. Nah, pokoknya enggak ada hidup akhirat. Enggak ada. Sampai ketika mereka bikin film apa yang kiamat katanya 2012 itu, mereka tetap gak percaya sama adanya hari akhir. Itu cuma musibah alam, nanti akan ada yang hidup lagi. Tadi benar-benar orang dijauhkan dari adanya hari akhir. Maka dari itu kalau yang punya fulus ya, antum nih kalau punya rezeki, kumpulkan duit, beli kuburan di pinggir jalan di kota. Set berapa kali berapa kita bikin kuburan. Jadi orang yang ke kota itu mau ke pasar, pulang dari pasar, melihat kuburan. Oh, ya Allah. Ya untuk mengingatkan orang kepada kematian, jemaah. Karena kesian. Orang itu ketika diburu dunia, jadi budaknya dunia, lupa ketika dia lari, sampai ada yang memisalkan orang itu yang sibuk dengan dunia, lupa sama akhiratnya. Seperti orang yang naik mobil. Sama keluarganya ini lagi naik mobil, ya. Di tengah jalan, ketemu orang di pinggir jalan. Ditanya, ente siapa? Saya Harta. Boleh naik? Tanya si suaminya sama istrinya. Gimana nih Harta mau naik mobil kita? Oh, suruh naik. Naik Harta. Berapa kilometer kemudian jalan, ada yang memberhentikan juga. Ketok. Bapak siapa? Saya Jabatan. Tanya sama istri sama anaknya. Boleh nih naik? Naik. Naik sudah. Nanti ada lagi macam-macam. Sampai terakhir ada yang lewat. Orang tua. Ketuk pintu. Bapak siapa? Saya Agama. Tanya sama anak misalnya. Gimana Agama boleh naik? Kata anak, jangan dulu pak. Nanti semuanya haram kalau Agama naik. Agamanya gimana? Jangan dulu Pak katanya. Ya sudah, ditinggal tuh agama. Sampai depan ada yang memberhentikan. Supirnya turun. Supirnya turun. Ente siapa? Ana malakul maut. Sudah waktunya kau turun. Dia ketika dicabut nyawanya, apa anak istrinya akan ikut turun? Tidak akan. Dia akan meninggalkan, istri akan pegang setir, dan suami ditinggalkan. Bersama apa? Bersama amalan dia. Si anaknya lupa sama orang tuanya. Si istri pun mungkin setelah masa iddahnya kawin lagi. Maka tolong, kita disuruh sama Nabi untuk ingat kematian. Dia itu akan datang dan tanpa izin. Ada sebuah riwayat. Riwayat Israiliyat dia itu. Ada orang, ada seorang nabi yang mengatakan, tolong kalau kau mau nyabut nyawaku, aku dikasih peringatan dulu. Suatu hari dicabut nyawanya tanpa peringatan. Kau, bukankah kau akan ngasih peringatan aku? Nah, aku sudah kirim peringatan. Apa peringatan itu? Uban waja'akumun nadhir. Syait. Antum lihat yang sudah ada ubannya itu, kalau bercermin, lihat, oh, sudah mau mati anak ini. Nah, makanya kenapa kok dilarang nyemir dengan hitam? Supaya orang itu ingat dengan mati. Salah satu hikmahnya, kalau hitam terus ya, seakan-akan muda terus gitu. Enti sudah umur 60 lah, sudah dekat kuburan. Tolonglah ketika ngelihat itu, ya aku munafik itu. Kemudian lemah. Orang kalau sudah tua lemah, ya sudah ingat dengan kematian. Baru setelah itu kematian akan menjemput kita. Tapi kematian itu tidak pandang bulu. Bukan yang tua mati dulu, enggak. Antum lihat pohon mangga, buah mangga itu, apa yang jatuh yang tua? Yang masih bunga-bunga juga jatuh. Yang tua juga jatuh. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk ya ketika dia datang, karena dia pasti datang. Supaya antum lebih yakin dan persiapan untuk kematian itu, sekali-kali datang ke kuburannya orang paling kaya se-Semarang. Kafir, enggak apa-apa. Al-Imam Nawawi berpendapat bahwasanya diperbolehkan menziarahi kuburan orang kafir bukan untuk mendoakan, karena tujuan ziarah kubur apa? Ingat mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dulu aku ngelarang kalian ziarah kubur. "Ala fazuruha." Sekarang kunjungi kuburannya. "Fa innaha tudzakkirul akhirah." Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Nah. Maka Imam Nawawi berpendapat ziarah kuburannya orang kafir boleh untuk ingat mati. Nih, orang paling kaya se-Semarang. Mana? Itu kuburannya. Ternyata mati juga. Iya. Kalau ternyata dia mati juga, kita pun bakal mati. Jadi kalau sudah mulai ambisi dunia itu berbisik ke kita atau ke istri kita. Istri minta ini, minta itu. Bilang, "Ma, naik mobil. Bismillah. Ana antar." Antarkan kemana? Ke kuburan. "Assalamualaikum, Ma. Ini buat apa sih? Buat apa?" Abu Darda, pernah istrinya itu minta sesuatu. Dia butuh sesuatu lah. Yang sebenarnya gak terlalu butuh. Kan ada istri yang minta sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Lalu Abu Darda mengatakan kepada istrinya, "Isbiri, sabarlah engkau. Fa inna amamana aqabatan ka'ud." Di depan kita ini ada jalan yang terjal, yang enggak bisa melewatinya kecuali yang bawaannya sedikit. Yang bawaannya sedikit bisa lewat. Mungkin kalau anda contohkan, kalau ada sungai, kemudian jembatannya jembatan kayu yang cukup untuk orang jalan. Dan di setelah sungai itu ada vila-vila yang indah ya, semuanya masya Allah, kenikmatan di sana, ada di sana. Antum punya mobil, bisa lewat jembatan itu? Nggak bisa, harus ditinggal. Rumahnya tinggal semuanya. Barang-barang jangan, kau barang-barang bisa jatuh ke bawah kau. Tinggalkan semua, udah di depan sana. Kita berangkat ke sana. Maka berangkatlah ke sana. Karena memang ada jalan terjang yang harus kita lewatin. Yang melewatin hanya orang-orang yang bawaannya sedikit. Kemudian orang yang umurnya 40 tahun ini, para ulama memisalkan seperti orang yang berangkat umroh. Berangkat umroh ini berapa hari biasanya? 9 hari lah. 3 hari senang-senang. 3 hari, oh Masya Allah masih senang-senang. 3 hari terakhir orang umroh, apa yang akan dia lakukan? Persiapan pulang. Dia buka tasnya. Yo, mau apa yang mau dibawa pulang? Mulai, oh belikan ini, beli itu, udah belanja. Kemudian setelah tasnya mau ditutup, dia ternyata punya duit 5 miliar. Mau dimasukin ke tas apa enggak? Mau dibawa pulang apa enggak? Kalau orang pintar bakal dibawa pulang. Oh, masukin tas, kita mau pulang. Kita enggak mau lama-lama di Mekah nih. Kita mau pulang. Tapi ada orang-orang yang duit 5 miliar ditinggal di luar tas. Dia pulang ke Indonesia bawa tasnya. Dilihat yang ada cuma 2 ribuan. 2 ribu, 3 ribu, 5 ribu. Yang 1 miliar, anak tinggal di Mekah. Jadi, kok ditinggal? Seperti itulah orang yang mati nanti yang jamaah. Kebanyakan kita itu isi tasnya cuma 2 ribuan. Ketika ada kotak amal, berapa yang ditaruh? Ini nih, tas kita nih lewat nih. 2 ribu. Sisa janganlah, kata dia. Mati gak dibawa, ditinggal. Benar-benar ditinggal jamaah. Dan kita lihat orang-orang yang kaya raya, Masya Allah, uangnya miliaran. Dibawa. Gak ada yang dibawa. Sama sekali. Yang dia bawa mungkin ya 2 ribu, 5 ribu. Maka tolonglah yang umurnya 40 tahun ini, jangan cuma bikin villa di dunia. Jangan. Kita juga ingin punya villa di akhirat sana. Kalau ingin villa di akhirat, apa yang dilakukan? Bangun masjid. Bangun masjid. Barakallahu fikum. Baik. Ana yang mau dibahas malam ini adalah akhirnya juga datang tentang malam Lailatul Qadar. Enggak apa-apa ana bahas Lailatul Qadar. Antum sudah siap semua. Banyak orang sebelum selesai Ramadan sudah berguguran. Kenapa? Udah capek. Biasanya itu puasa kan 10, 10, 10. 10 pertama semangat. 10 kedua, Masya Allah, mulai itu luntur. Kita lihat masjidnya, softnya mulai ada kemajuan. Maju ke depan. Baik, itu terjadi. 10 terakhir sepi. Padahal puncak dari ibadah Ramadan itu di mana? Di 10 terakhir. Bukan di 10 pertama. Tapi di 10 terakhir. Di situ ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Kita ini umur kita sampai berapa sih? Ada yang umurnya 80 tahun? Anda mau kasih hadiah. 80 tahun. Oh. Hah. Berapa? 6. Oh enggak, 80. Anda mau kasih hadiah. Baik. Yang 70 ada? Masa enggak ada yang 70 jemaah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat 70. Sedikit. 65? Ada 65. Kirim ke sana. Ini aja enggak apa-apa kirim. Ada yang 65 lagi jemaah? Enggak ada. Jarang yang umurnya 65 ternyata jemaah. Baik. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Kita kalau dapat itu Masya Allah, seakan-akan umur kita ditambah berapa tahun? 83 tahun plus 4 bulan. 1000 bulan. Apa enggak mau kita beramal semalam sama dengan beramal 80 tahun lebih? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahr." kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Apa yang kau tahu tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa arti Lailatul Qadar, jemaah? Malam ketentuan. Dan arti kedua dari Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim." Pada malam Lailatul Qadar itu, di situ semua urusan ditentukan. Jadi kalau takdir manusia ini ada 3. Yang pertama, takdir umurnya dunia ini. Ketika Allah menciptakan kalam, pena, Allah menyuruh kepada pena itu, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis yang bakal terjadi sampai kiamat. Kemudian ada takdir hidup kita. Ketika umur kita berapa hari di perut ibu? Berapa hari? 120 hari. Betul, jemaah. Ditiupkannya ruh kapan? 4 bulan. 120 hari berapa bulan? 4 bulan, jemaah. Itu ketika disuruh tulis, tulis. Kemudian ada takdir tiap tahun yang ditulis dan ditentukan pada malam Al-Qadar itu semua. Lalu ada apa sih? Kenapa kita sibuk mau bicara Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar sudah dekat nih. Sudah akan datang. Malam ini malam keberapa Ramadan? Malam 18. Malam 18. Betul. 17. Kita puasa dapat berapa hari? Kita puasa berapa hari dapat? 17 hari. Berarti malam ini malam 18, ya. Hitungan Islam itu tanggalannya mulainya terbenamnya matahari. Jadi nanti pas malam Id, ketika terbenam matahari Ramadan, maka malamnya sudah malam hari raya sudah. Udah enggak ada tarawih pada waktu itu. Bukan enggak ada tarawih ya. Yang mau sholat malam tetap. Maksudnya sholat tarawih yang biasa kita lakukan di Ramadan. Jadi tinggal 2 hari kira-kira jamaah, atau 3 hari kita masuk ke 10 hari terakhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr." Ada apa dengan Lailatul Qadar? Yang pertama, lebih baik dari 1000 bulan. Beramal di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Puasanya, kemudian sholatnya, amal kebajikan di malam itu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi ini seperti bonus jamaah yang enggak bisa dibayangkan. Sampai Syekh As-Sa'di mengatakan, mimma tatahayyar fihil uqul. Akalnya manusia enggak nyampe. Gimana beramal sehari lebih baik dari 1000 bulan, jamaah? Itulah kemuliaan Allah Jalla Jalalu. Kita bersedekah 1, kita bersedekah 1000, Allah gantikan berapa? 700 kali lipat. Dan berapapun Allah akan lipat gandakan. Sekarang nih, kalau ada yang nawarin sama antum, antum punya duit berapa? Bapak punya duit berapa, Pak? 10 juta, 20 juta? Oke, 20 juta. Kasih ke saya tiap bulan dapat 2 kali lipat, 40 juta. Mau, Pak? Mau. Mau orang. Cuma 2 kali lipat mau. Tapi kalau 700 kali lipat enggak yakin. Kata dia, "Benar, Pak." Subhanallah, Allah itu enggak pernah ingkar janji, jemaah. Kita kalau masyaallah invest di mana-mana ya, ada tawaran berlipat-lipat kali, kita taruh. Tapi ketika Allah yang nawarin, mulai kita. Yang ngasih duit itu siapa sih? Allah yang ngasih. Makanya Allah selalu mengingatkan ketika kita disuruh berbagi. Selalu mengingatkan, wa mimma razaqnahum. Dari rezeki yang kami berikan. Kami yang ngasih rezeki. Bahkan Nabi mengatakan kepada Bilal, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Bilal, keluarkan kau. Jangan takut kau akan berkurang dari Allah yang akan memberikan ganti kepada. Tapi sekali lagi, itulah manusia semua. Allah melipat gandakan 1000 bulan. 1000 bulan. Ini firman Allah Jalla Jalaluh. Kita masa enggak percaya? Banyak yang enggak yakin. Sehingga pada malam-malam 10 hari terakhir itu, masjid sepi. Mereka tidak berlomba-lomba untuk mencari malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, pada malam 1000 bulan itu, yang lebih baik dari 1000 bulan itu, malaikat pada turun. Tanazzal. Allah tidak mengatakan tanzil, tapi tanazzal. Para ulama bahasa menceritakan bahwasanya ziyadatul wazan fi ziyadatul ma'na. Bertambahnya huruf dalam kalimat itu, dalam kata-kata itu, maka bertambah maknanya. Berduyun-duyun turun. Bukan hanya turun, tapi berduyun-duyun turun ke dunia ini. Dan malaikat Jibril pun ikut turun. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, dalam hadis riwayat Ahmad, innal malaikata tilkal layla fil ardi akthar min adadil hasa. Jumlah malaikat pada malam Lailatul Qadar itu lebih banyak dari jumlah butiran kerikil di muka bumi ini. Antum lihat tuh ketika malam-malam nanti di depan rumah mungkin ada kerikil, ya Allah. Ketika malam Lailatul Qadar itu, kita ini berusaha ciptaan Allah ini untuk mengingatkan kita kepada Allah Jalla Jalla. Kadangkala ada nyamuk. Antum pernah digigit nyamuk? Pernah dipukul tuh nyamuk semantu? Pernah? Apa yang antum lakukan ketika dipukul tuh nyamuk? Gak ada apa-apa? Hah? Karena menggigit aja antum pukulkan. Nah, seharusnya kita seorang muslim ketika kita tangkap nyamuk atau kita pukul nyamuk, antum pegang tuh nyamuk. Antum lihat sayap nyamuk tuh. Antum ingat dengan sabda Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama." Kalau dunia dan isinya ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk ini, Allah enggak akan kasih orang kafir seteguk air. Di situ kita benar-benar berusaha untuk mengikat semua diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di malam Lailatul Qadar jumlah malaikat di muka bumi ini lebih banyak dari jumlah butiran kerikil, jemaah. Subhanallah. Kemudian malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kedamaian, damai, tenang malam itu. Tidak seperti malam-malam lainnya. Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'i fajr. Itu keselamatan besar, penuh kedamaian. Yang keempat, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah, dengan sholat, dengan zikir. Rasulullah SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang di malam penentuan itu bangun, menghidupkan malam itu, iman. Sekali lagi, iman wahtisaban ini yang membuat kita mau beramal. Karena iman. Jangan ditanya, ente kenapa kok terawih? Ya gimana Ustaz, semuanya pada terawih, ana gak enak kalau gak terawih. Karena ikut-ikutan. Ente kenapa puasa? Kalau gak puasa Ustaz, gak dikasih makan sama orang tua. Terpaksa ana puasa. Terpaksa. Bukan karena iman wahtisaban, gak akan dapat apa-apa. Kenapa Nabi SAW mengatakan, rubba sa'imin laisa lahu habbun min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Banyak orang yang puasa yang enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus, karena tidak ada dasar iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kita tahu nih keutamaan Lailatul Qadar. Itu modal utama kita. Kita mengetahui sesuatu yang berharga. Dulu jemaah, banyak orang yang enggak tahu kalau ternyata batu di belakang rumahnya itu harganya mahal. Kita musim batu akik nih. Di belakang rumahnya. Gak ada yang tahu. Kira-kira dicari gak sama orang? Gak ada. Tapi ketika tahu tuh di belakang ente itu ternyata giok. Bener giok. Masya Allah langsung dia tahat tuh. Itu pentingnya belajar. Kita sekarang sudah tahu Lailatul Qadar itu. Dulu kita puluhan tahun gak pernah cari Lailatul Qadar. Karena kita tidak pernah. Ada apa sih Lailatul Qadar? Lebih baik dari 1000 bulan. Beramal sehari Allah jadikan lebih baik dari 1000 bulan. Malaikat pada turun, keselamatan pada ada pada malam itu. Baik, gimana cara mencari Lailatul Qadar? Ana izin minum dulu jangan. Bismillah. Yang pertama, Nabi nyuruh kita mencari di 10 hari terakhir dari Ramadan. Beliau mengatakan taharru atau taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir. Jadi sejak tenggelamnya matahari tanggal 20. Tanggal 20 selesai, berarti kita masuk 10 hari terakhir. Cari, itu kata Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu umatnya ini lemah, semangatnya juga lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah manusia. Kalau antum dikasih tahu nih, ada satu buku 300 halaman. Ente anak kasih pertanyaan, ente bisa jawab anak kasih hadiah. Ketika 300 halaman antum, waduh, 300 halaman capek bacanya. Udahlah, anak kasih tahu jawabannya di 100 terakhir jawabannya. Ah, dia kan ada semang ozen. 100 bisa nalah. Nabi tahu umatnya lemah. Napa? Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir. Kalian cari di malam-malam ganjilnya. Ah, tambah enak. Berarti ganjilnya berapa? Ya cuma 21, 23, 25, 27, 29. Alhamdulillah. Tambah mudah buat kita. Nah. Kemudian ketika mendekati garis finish, ketika hampir selesai nih Ramadannya, tambah Nabi mengatakan alaihi salatu wasalam iltamisuha fil ashril awakhir. Kalian cari di 10 hari terakhir. Fa in dha'afa ahadukum au ajaz. Kalau kalian lemah, sakit mungkin, malas, capek, kata Nabi, jangan capek di 7 hari yang tersisa. Jangan. Oke, malam 21 mungkin kau capek, tapi di 7 hari yang tersisa jangan. Apakah malam 27 itu malam Lailatul Qadar? Bisa jadi. Tapi yang jelas, malam Lailatul Qadar ini malam yang penuh misteri. Tunggu sebentar. Ana takut salah ngomong misteri. Artinya misteri itu apa, jemaah? Hah? Rahasia, betul. Apa artinya misteri? Kita kadang-kadang ikut-ikutan akhirnya salah ngomongnya nanti. Maksudnya malam yang gak jelas gitu. Maksudnya belum pasti tanggal 21, tanggal 23, yang mana nih? Itu bisa disebut misteri. Teka-teki yang penuh dengan teka-teki, Masya Allah. Anak kasih hadiah, Masya Allah. Kasih ke sana, insyaallah. Barakallahu fiikum. Nah, yang enggak tahu kita nih. Para ulama memiliki 40 pendapat dalam menentukan Lailatul Qadar. Kalau 40 pendapat, yang mana yang mau diikuti? Ya sudah, paling enak supaya selamat 10 hari terakhir semuanya. Kayak model kalau ada orang jualan, nih jualan HP. Jualan HP harganya 10 HP harganya 10 juta. 10 juta. Oke, 10 juta. Satu HP 1 juta. Katakan, di antara salah satu HP ini yang Anda jual, ada bonusnya. Bonusnya 100 juta. Kira-kira antum beli 1 apa beli 10? 10 Anda beli. Karena pasti dapat. Begitu pula Lailatul Qadar. Kalau kita 10 hari full, cari dapat insyaallah. Tapi kalau mungkin yang ini, mungkin yang malam 21 mungkin. Ya belum tentu dapat. Maka carilah di 10 hari terakhir. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Kita udah tahu tuh apa malam Lailatul Qadar dan kita tahu di mana mencarinya. Sekarang caranya supaya dapat gimana? Karena kadang-kadang orang sudah punya ilmu tapi enggak tahu caranya. Yang pertama, caranya persiapan harus matang. Masya Allah, ada yang telepon ini jemaah. Tolong nih HP-nya. Baik, harus persiapan. Soalnya kalau kita gak persiapan, seperti nanti para pendaki gunung. Saya baca tulisan orang-orang yang biasa di pinggir gunung, di ada petugas dari pemerintah itu, jadi anak-anak yang mau daki gunung itu selalu di briefing. Itu bawa ini, bawa ini, bawa itu. Kadang-kadang anak-anak muda tuh yang tersesat di atas, yang mati kelaparan karena gak nurut sama petugas itu. Maka kita harus benar-benar ikut prosedurnya. Persiapannya apa sih? Allah mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Di sini kita harus memiliki keimanan, wattaqwa hauna. Kita belajar tentang Lailatul Qadar. Kalau kita lihat pengajian itu enggak ada yang baru. Soalnya dari dulu yang ada pengulangan-pengulangan. Kenapa? Karena Qur'annya tetap. Orang kalau bikin pengajian baru, wah bahaya. Aliran sesat nantinya. Tapi yang terjadi sebenarnya pengulangan. Kita ini belajar Lailatul Qadar tahun lalu udah belajar. Belajar tentang Ramadan tahun lalu udah belajar. Tapi begitulah manusia ini perlu diperingatkan. Kenapa Allah berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali menyebutkan tentang sholat. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Sampai di surat-surat pendek ada sholat lagi. Kenapa? Karena manusia perlu diperingatkan. Kita ini belajar seperti ini karena kita udah tahu dan perlu diperingatkan kembali. Baik, yang kedua. Untuk meraih ini harus ada niat yang tulus. Niat. Jadi kita mulai sekarang nih, udah niat, ya Allah aku kepingin dapat Lailatul Qadar. Orang kalau sudah punya niat, insya Allah dia akan berbuat. Tapi kalau sama sekali gak punya niat, innamal a'malu binniat. Amalan itu harus ada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Bukan niatnya itu, saya niat untuk dapat Lailatul Qadar. Bukan. Maksudnya keinginan akan aku akan bangun di Lailatul Qadar. 10 hari terakhir aku akan persiapkan. Jadi kalau orang punya niat nanti punya agenda. Aku nih kerja pagi. Pagi sampai sore, oke lah bismillah. Malamnya habis isya aku mau itikaf. Sampai subuh aku mau baca Quran. Jadi niat itu ingin meraih Lailatul Qadar insyaallah yang membuat kita bisa meraihnya. Karena memang kan Nabi mengatakan imanan wahtisaban, niatnya lillahi taala. Yang ketiga, mulailah. Jangan pura-pura bahasa Inggris, enggak bisa bahasa Inggris. Betul, kadang-kala kita ini ya gaya jemaah. Baik, mulainya, soalnya kita bicara ada finish, ada start. Betul anak ngomong. Baiklah, mulainya itu harus benar. Jadi mulainya harus benar. Jangan orang mengatakan set, malam yang lebih baik 1000 bulan kan di 10 hari terakhir kan. Ya udahlah anak enggak mau tarawih, set. 10 hari pertama anak enggak usah tarawih lah. 10 hari kedua enggak usah tarawih. Nanti 10 hari terakhir anak baru mau tarawih. Orang yang seperti ini, 10 hari terakhirnya juga gak terawih, tetap dia. Karena mulainya udah gak benar. Tapi orang kok mulainya dari sedikit demi sedikit, ya kayak orang yang barbel umpamanya itu, yang angkat besi, yang bisa mengangkat 100 kilo, apa langsung 100 kilo? Tidak. Pertama 10 kilo, 20, 30, 80, 81, 85, 90, nanti baru 100. Begitu pula dengan ibadah kita nih. Kita kalau sedikit-sedikit, baca Qur'annya sedikit-sedikit, pas 10 hari terakhir, insya Allah kita bisa cepat. Volumenya bisa kita tambah. Dan itu penting. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, idza kana awwalu lailatin min Ramadhan. Apabila masuk malam pertama bulan Ramadhan, malam pertama nih, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kemudian ada yang menyeru. Ya baghiyal khair, aqbil, wa ya baghiyal syarr, aqsir. Orang yang ingin kebaikan, ayo saatnya kau nih. Jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu 10 pertengahan, jangan nunggu 10 terakhir, jangan. Saatnya mulai. Maka orang yang mulai Ramadannya baik, insya Allah akan baik terakhirnya. Dan kita pun, kalau awalnya memang gak baik, kita masih ada tinggal 3 hari. Bismillah. Kita mulai perbaiki, supaya kita nanti pas malam 21, sudah bisa meraih Lailatul Qadar. Yang keempat, doa tidak boleh putus. Nggak boleh kita meremehkan doa. Terus berdoa. Bahkan ayat tentang doa itu turun di tengah-tengah ayat puasa. Di surat Al-Baqarah ayat 186 Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'a." Sudah bismillah, doa terus minta. Tadi itu niat, usaha dan doa. Mohon ya Allah mudah-mudahan aku bisa qiyam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kau berikan kepada aku anugerah bisa puasa dan beramal ketika malam Lailatul Qadar. Dan orang yang puasa ada doa mustajab buat dia. Maka terus kita berdoa. Baik, selesai sudah. Amalan apa saja yang diamalkan ketika 10 hari terakhir? Yang pertama tentunya qiyamul lail, salat malam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah bercerita tentang kekasihnya dan tentang kekasih kita alaihi salatu wassalam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wassalam, idza dakhalal ashrul awakhir min Ramadan, kalau masuk 10 hari terakhir dari Ramadan, ahyal lail, malamnya dihidupkan sama beliau. Wa ayqadha ahla, istrinya dibangunin, keluarganya dibangunin, anaknya dibangunin sama Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau masuk 10 hari terakhir dibangun, yuk salat. Kemudian wajadda wa syaddal mizan, jadd, beliau ditambah semangat, bersungguh-sungguh, serius. Wa syaddal mizan, sarungnya dikencengin. Sarungnya. Apa maksudnya sarungnya dikencengin? Kita biasanya kalau habis makan banyak, apa yang dilakukan? Sarungnya dikendorin. 10 hari terakhir dikencengin sarungnya. Gak usah dikendor-kendorin lagi. Para ulama mengatakan itu kinayah dari meninggalkan istrinya. Kinayah dari orang yang semangat. Ya udah lah, gak mikirin makan. Makan jangan terlalu dipikirin lah. 10 hari terakhir itu kulinernya dikurangin. Ana pesan ini, request ini, macam-macam. Duh, 10 hari terakhir sudah bilang sama istrinya, "Dek, bismillah lah, beli kurma aja. Kita 10 hari terakhir makan kurma dan minum air." Ya Allah, keren tuh jemaahnya, Masya Allah. Gak apa-apa ya, kalau bisa seperti itu. Jangan ngatain kita benar-benar nih 10 hari terakhir ini hari yang spesial. Kita udah 350 hari sibuk dengan dunia, 10 hari terakhir jangan menjadi budak perut kita saja. Jangan. Bismillah, makannya dikurangin, benar-benar menghidupkan malam. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran. Malam-malam terakhir itu isilah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Para ulama menjelaskan bahwasanya membaca di malam hari itu lebih utama daripada membaca di siang hari. Karena malam hari itu sepertiga malam akhir khususnya adalah waktu khusus, waktu nuzul Rabbil Izzah, ketika Allah turun memberikan anugerahnya kepada hamba-hambanya. Itulah, kita usahakan baca Al-Quran ketika waktu itu. Siang baca juga gak masalah, tapi baca Al-Quran lebih diutamakan di malam hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih." Akan dilipat gandakan jamaah, dari 1 jadi 10 ketika kita membaca satu huruf dari Al-Qur'an itu. Tapi sekali lagi, orang kalau startnya baik, insyaallah di 10 hari terakhirnya semangat dia. Kita lihat bagaimana salafun saleh yang kita nih mengaku pengikut salaf, pengikut para sahabat, pengikut para tabi'in, pengikut imam yang 4, menjadi pengikutnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan menjadi pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita lihat bagaimana mereka di bulan Ramadan. Al-Aswad ibn Yazid, salah seorang tabi'in, dia itu di setiap Ramadan menghatamkan Al-Quran tiap dua malam. Di luar Ramadan, beliau menghatamkan dalam enam malam dia hatam. Berarti Ramadan beda dengan sebelum Ramadan. Kemudian Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'in juga, dia biasa menghatamkan Al-Quran tiap tujuh malam. Mereka tidak mengatakan hari, tapi malam. Karena biasanya mereka bacanya dengan sholat malam. Ketika masuk Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran tiap tiga malam. Tiga malam hatam. Ketika masuk sepuluh hari terakhir, beliau menghatamkan tiap malam. Antum melihat persiapannya. Tiga malam. Karena tadi seperti orang yang olahraga, yang awalnya berat ya, beban itu ringan buat dia. Karena sudah terbiasa. Enggak lagi berat. Tapi orang kalau 10 hari terakhir baru mau mulai jamaah, dapat 15 menit udah capek baca Quran. Allahu Akbar. Betul. Ana rasakan sendiri. Maka kita benar-benar di hari-hari yang tersisa ini berusaha untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Begitu pula Ibrahim An-Nakhi. Dia dikatakan dia biasa menghatamkan Al-Quran tiap Ramadan 3 malam sekali. Tapi ketika masuk 10 hari terakhir, beliau menghatamkan tiap malam. Bisa apa enggak bisa coba? Biasa, kita lihat Nabi aja baca satu rokaat berapa juz? 4 juz. Kalau 11 rokaat, Masya Allah. Tapi biasanya rokaat kedua lebih pendek dari rokaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri mengatakan kalau sudah masuk Ramadan, innama huwa qira'atul Qur'an wa it'amut ta'am. Ini bulan Ramadan, bulan masih makan orang dan bulan membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan Imam Malik kalau masuk bulan Ramadan, kitab hadisnya ditutup. Innama huwa syahrul Qur'an. Ini bulan Al-Qur'an. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an. Bulannya Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, amalan yang perlu diamalkan ketika malam-malam 10 hari terakhir adalah i'tikaf. I'tikaf ini jamaah memenjarakan diri di masjid. Memenjarakan diri, habsun nafas fil masjid sini. Habsun nafas anid dunya wa habsul jasadi fil masjid. Badannya ditaruh di masjid, pikirannya di mana? Dijauhkan dari dunia. Makanya orang yang kita lihat ya, orang kalau di penjara, yang ana lihat, wallahu alam, kalau lihat pejabat-pejabat yang di penjara, yang kena KPK itu, kalau masuk penjara, Masya Allah, puasa Dawud, sholat malam, baca Quran, Masya Allah. Ternyata ada gunanya di penjara tuh. Iya, lebih baik ketika dia di luar penjara. Betul. Sebelum kita di penjara, gak ada sunnahnya antum masuk penjara, gak ada. Jadi memenjarakan diri ke masjid. Jangan, oh anak kalau gitu mau masuk penjara aja Ustaz. Jangan. Enggak. Kita memenjarakan diri ke masjid. Sudah bismillah. Bagaimana itikafnya Rasulullah SAW? Biasanya dulu di Masjid Nabawi itu yang ana fahami dari hadis-hadis Rasul, mereka bikin seperti tenda-tenda kecil di masjid itu. Masuk ke sana. Bikin di masjid, di pojokan. Mungkin kalau waktunya sholat ditutup, tapi selesai sholat malam ini, dia bikin tenda. Sekarang alhamdulillah ada tenda yang buat satu orang gitu ya. Seperti itu. Karena apa? Karena kita memang butuh menyendiri jemaah. Jangan bawa tablet sama HP. Menyendiri Facebookan. Ya, bukan itikaf lain seperti itu. Itikaf itu antum putus dari dunia. Kalaupun HP butuh untuk telepon karena keluarga umaman. Dan istri-istri Nabi juga itikaf. Jadi itikaf ini bukan hanya untuk kaum lelaki. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menceritakan bagaimana itikafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. hatta tawaffahu Allah, sampai beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Thumma takafa azwajuhu min ba'di, kemudian istri-istrinya setelah itu melanjutkan i'tikaf. I'tikaf 10 hari terakhir. Jadi untuk yang berkeluarga biasanya i'tikaf ini mungkin pengantin baru karena belum punya anak ya, bisa mereka i'tikaf. Tapi kalau sudah punya anak kan ya udah sibuk dengannya, atau orang yang sudah sepuh karena anaknya sudah apa? Sudah menikah semuanya. Tapi kalau yang punya anak ya hati-hati tanggung jawab sama anaknya. Kalau istrinya mau di rumah ya antum yang i'tikaf enggak ada masalah. Saling membantulah untuk beri'tikaf di masjid. Ya kita bisa bayangkan bagaimana kadangkala seorang pengusaha, bukan seorang, seorang pegawai lah, dikirim keluar kota, meninggalkan anak dan istrinya untuk suatu tugas lah. Apa anak istrinya ribut? Enggak pernah ribut kan? Karena pulang bawa fulus. Tapi kalau i'tikaf di masjid, wow, cienai sampean mas i'tikaf, kata dia. Aku enggak i'tikaf. Dia kadang-kala ribut, itu pahala, dapat pahalanya. Biarkan suaminya i'tikaf, anak kirim makanan buat engkau, suamiku, tenang. Jangan pulang kau selama 10 hari. Nah, jemaah, i'tikaf kan kalau bisa 10 hari, istrinya yang ngirim makanan. Sampai istri Nabi yang enggak i'tikaf itu datang ke Nabi. Sofiyah malam hari ya, ketika dia kangen sama Nabi atau ada urusan, datang ke masjid. Ngobrol sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak keluar dari masjid sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau bisa 10 hari bagus. Enggak bisa 10 hari ya malam-malam ganjilnya. Kita usahakan kita i'tikaf, dan anjuran i'tikaf itu masuknya sebelum terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu kalau kita mau i'tikaf, berusahalah. Kenapa? Kalau kita pulang kerja ke rumah, tidur. Kadang-kadang ada yang orang kerja sampai malam, siang lah dia. Saudara-saudara kita mungkin kerja sampai malam, ya bismillah. Pulang ke masjid. Karena kalau rumah tidur, tapi di masjid ngelihat orang pada baca Al-Quran semua. Paling enggak dia termotivasi untuk membaca Al-Quranul Karim. Lalu jamaah, di bulan Ramadan ini, orang-orang yang memiliki pekerja, yang bekerja di malam hari, izinkan anak buahnya sholat tarawih. Karena saya merasakan sendiri di Mekah, di Madinah itu ya, ada teman-teman kita TKI dari Indonesia, ada yang cerita, Ustaz, saya 5 tahun di Madinah saat kerja, gak pernah sholat tarawih. Kenapa? Karena sama bosnya, habis isya suruh buka toko. Ya mau gak mau dia jagain toko. Sampai mau sahur nantinya. Seperti itu. Ya, kita yang punya pekerja, bismillah. Ngomong sama pekerja, jangan isya masjid dulu. Salat tarawih, nanti habis tarawih baru buka tokonya. Supaya kita dapat pahala dia salat tuh kita dapat. Subhanallah, jemaah. Berapa sih kalau mau dibilang rugi? Salat tarawih berapa jam? Berapa jam di sini salat tarawih? Setengah jam, Masya Allah. Setengah jam cuma jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi antum siap. Kita ceramahnya 10 menit lagi jemaah. Insyaallah jam 9 kita selesai sholat terawih. Masya Allah, nikmat jemaah. Di masa Rasul SAW itu para sahabat sholat terawih sampai takut gak bisa sahur jemaah. Allahu Akbar. Baik, jadi itikaf sebisa mungkin kita itikaf. Dan cari masjid yang mendukung. Karena ada masjid-masjid itu sampai Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya, bagaimana kalau kita itikaf di masjid Masjidil Haram tapi enggak khusyuk. Benar-benar enggak khusyuk karena apa? Karena ramai sekali. Kan i'tikaf maunya sepi, ya tenang seperti itu. Kata Syekh bin Utsaimin, maka i'tikaf ibadah itu dilihat tidak hanya dari tempatnya saja, tapi dari ibadah itu sendiri. Kalau kita beribadah di situ bisa lebih khusyuk ya. Insyaallah enggak ada masalah walaupun tidak di Masjidil Haram umpamanya. Maka kita berusaha cari masjid yang ya suasananya kayak gini, ada AC, insyaallah. Yang mungkin kalau baca Qur'annya lebih semangat. Enggak apa-apa daripada di masjid enggak pakai AC, kipas-kipas terus. Tentu lebih baik cari tempat yang zen. Nah. Kemudian yang keempat, apa yang perlu diamalkan? Doa. doa yang mulia di malam Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, kalau kau tahu, atau kalau aku tahu pas malam Lailatul Qadar, apa yang aku katakan ketika malam itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Baca. Ketika antum membaca doa itu, jangan lupa memaafkan orang-orang yang punya salah sama antum. Kita mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tapi kita masih menyimpan dendam kepada saudara-saudara kita. Kita minta Allah memaafkan kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ketika dia bersumpah tidak mau memberi kerabat dia gara-gara menfitnah putrinya berzina, Allah menegur mereka. Allah mengatakan kepada orang-orang seperti Abu Bakar yang tidak mau memaafkan, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka mengampuni. Apa kalian enggak mau diampuni sama Allah? Maka ketika kita baca doa itu, jangan lupa untuk memaafkan saudara-saudara kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi salah seorang imam di mazhab Syafi'i yang beliau begitu terkenalnya, beliau mengatakan, "Wa yustahabbu an yukthira fiha min ad-da'awat bi muhimmatil muslimin. Fa hadha syi'arus salihin wa ibadillahil 'arifin." Kata Imam Nawawi, dianjurkan ketika malam Lailatul Qadar itu untuk banyak-banyak berdoa bagi kepentingan kaum muslimin. Jangan doanya cuma untuk diri sendiri. Doanya untuk dia, anaknya, keluarganya. Doakan orang-orang Islam. Doakan pemerintah kita. Doakan Jokowi, presiden kita, dan Bapak JK sebagai wakil. Kita doakan semoga Allah menjaga mereka dari godaan-godaan setan dan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang benar. Doakan. Jangan malas untuk berdoa. Doakan saudara kita di negeri-negeri yang mungkin dizalimi, ya, di Rohingya, kemudian di Turkistan, kemudian sekarang kondisi umat Islam yang kacau umpamanya di Suria, di Irak. Doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jangan malas-malas, karena malam Lailatul Qadar itu harapannya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Al-Thawri mengatakan, "Ad-du'a'u fi tilkal laila ahabbu ilayya minas shalah." Kata Sufyan, berdoa di malam Lailatul Qadar itu lebih aku cintai daripada hanya sholat saja. Sholat isinya doa juga. Tapi kalau cuma sholat saja enggak doa, kata Sufyan, aku lebih mencintai doa. Karena Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Yang kelima, banyak-banyak zikrullah, berzikir kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita baca Quran capek, berdoa. Doa capek, zikir. Zikir nanti capek, Quran lagi. Terus di malam itu kita berusaha untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Siapkan bukunya, buku doa. Kadangkala kita ini berdoa, habis doanya. Iya. Oh, mau minta apa lagi? Soalnya, karena memang ilmunya sedikit. Ya bawa buku doa, mau baca doa, gak apa-apa. Betul, jemaah. Karena doa-doa Rasul SAW itu lebih mulia daripada doa kita sendiri. Beliau itu dikasih jawami'ul kalim. Doanya pendek tapi yang diminta banyak sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam yang perlu diamalkan di malam Lailatul Qadar itu sedekah. Banyak-banyak bersedekah, karena bersedekah itu termasuk amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang paling dermawan. Padahal beliau miskin. Nabi kaya apa miskin? Kadangkala Nabi itu di rumahnya enggak ada apa-apa. Tapi ada yang minta bajunya dikasihin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Ramadan bulan untuk berbagi. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an wa dhalika fi kulli layl. Ketika Rasulullah SAW bertadarus dengan Jibril di malam Ramadan itu, setiap malam itu Nabi bertambah kedermawanannya. Wala Rasulullah sallallahu fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Nabi alaihi salatu wasallam itu lebih baik, lebih dermawan dengan harta yang beliau miliki lebih daripada angin yang bertiup. Antum tahu kalau angin lewat itu semuanya kena. Subhanallah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan banyak-banyak kita bersedekah. Enggak harus kaya, enggak harus kaya. Nah, antum makan punya pisang satu, potong jadi dua, kasihkan ke saudara antum, karuanlah. Karena kita enggak tahu mana amalan kita yang masukkan kita ke surga Allah SWT. Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Ya kita punya pisang, bismillah kita kasihkan. Kita mau berbuka di rumah, ya mungkin kita cukup ini bisa buat dua orang, bismillah kirim ke tetangganya, kirim ke fakir miskin ya. Biasanya Ramadan itu kadangkala ada orang-orang yang di lampu merah belum sempat pulang, bismillah taruh orang di sana, nanti kalau ada orang lewat kasih kurma fadol, mungkin kau belum berbuka ya atau gimana. Itu termasuk amalan-amalan kebajikan yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan mungkin khususnya di 10 hari terakhir. Yang ketujuh, di siang harinya jangan cuma tidur saja. Ada orang yang malamnya qiyamul lail habis subuh, masya Allah, tuh masjid ya kayak ikan pindang. Entah tahu ikan pindang? Semuanya gitu kan. Kadang-kadang subhanallah di masjid Nabawi pun banyak seperti itu, orang yang seperti itu. Jadi habis subuh langsung mau cari tempat tidur semuanya. Padahal ada amalan setelah subuh. Apa amalan setelah subuh? Duduk baca Quran, berzikir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada fi musallahu yadhkurullah hatta tatlu' asy-syams kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Orang yang salat subuh berjamaah kemudian duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit berzikir. Ya berzikir itu bisa baca Al-Quran ya, bisa wiritan, bisa berdoa sampai matahari terbit. Lalu dia sholat sunnah 2 rakaat. Dapat pahala apa? Pahala umroh dan haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Tapi kalau antum iktikaf 10 hari habis subuh tidur terus, gak dapat tuh antum. Betul, gak dapat. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar, beliau mensunnahkan, beliau mengatakan, aku menyukai orang itu di siang hari Ramadannya seperti di malam harinya. Maksudnya dia jangan hanya tidur aja, ya baca Al-Quranul Karim. Jangan sampai kesempatan di depan kita. Kita kan iktikaf, maksudnya memang gak kemana-mana. Kalau kau tidur, kau gak dapat pahala umroh dan haji yang sempurna. Kalau bisa 10 hari kita dapat, maka usahakan. Kalau kita mungkin memang gak itikaf pun di masjid, bismillah, habis sholat subuh, udah nunggu sampai matahari terbit. Lalu gimana yang kerja? Ya saya rasa matahari terbit jam berapa sih? Sekarang? Gak sampai jam 6 kayaknya kan? 5:30. Ya kira-kira jam 6 lah, anggaplah. Jam 6 setelah itu berangkat kerja. Untuk 10 hari terakhir lah jamaah, usahakan kita bisa mendapatkannya. Oke, kita sudah selesai dengan amal-amalan. Jadi semua amal kebajikan kita amalkanlah pada malam Lailatul Qadar itu, supaya Allah memberikan kebaikan kepada kita lebih baik daripada 1000 bulan. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Seorang pejuang itu tidak perlu menunggu keberhasilan, tapi tugas dia adalah berjuang. Hasil kita serahkan kepada Allah SWT. Jangan tiap malam ini tandanya Lailatul Qadar, enggak ya dilihat. Akhirnya kita akan, kalau kayaknya Lailatul Qadar nih kata dia, udahlah besok aku enggak ke masjid lagi. Udah. Bukan seperti itu. Ya sudah berjuang sudah. Pokoknya tugas kita berjuang. Sampai ada seorang yang mengatakan alal mar'i an yas'a wa laysa 'alaihi idrakun najah. Kewajiban seseorang itu berjuang dan berusaha. Kesuksesan bukan tugas dia. Itu tugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak Allah. memberikan kesuksesan kepada kita. Cuma kita kepingin tahu, bolehlah. Para ulama menjelaskan tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang jelas, banyaknya malaikat yang turun pada malam itu. Mungkin tanda-tanda ini tidak nampak bagi kita. Namun bisa nampak dengan adanya kesejahteraan dan kedamaian di malam itu. Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il ajal kenangan. Jadi malam itu beda dengan malam-malam yang lain. Kemudian para ulama, ya Imam Nawawi juga menyebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu pagi harinya matahari terbit itu tanpa serengingi. Apa serengingi? Panas yang terik gitu ya, apa kayak redup ya. Para ulama menyebutkan kenapa kok redup mataharinya? Karena pada pagi hari itu malaikat pada naik semua. Yang jumlahnya sejumlah butiran kerikil. Malaikat tercipta dari cahaya. Kalau mengatakan bisa jadi sayap-sayap malaikat itu yang menutupi sinar mentari itu ketika mereka naik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mereka menjelaskan juga tanda Lailatul Qadar itu malamnya itu jernih ya. Malamnya itu ya tidak seperti malam yang lainnya. Pokoknya kalau kita 10 hari itu ngelihat malam terus, kita akan mungkin kita tahu insyaallah malam ini beda dengan malam yang lainnya. Tapi kalau orang cuma bangunnya malam 23, dia ngatuh, masya Allah, kayaknya malam ini. Kayaknya malam ini. Malam 25 dia gak bangun sudah. Padahal temennya ngomong, oh kayaknya malam 25. Enggak, malam 23. Tenang waktu itu anda lihat. Gitu dia. Ya inti kan gak ada pada waktu malam 25. Maka malam itu yang jelas, malam berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Maka sekarang jamaah, tugas kita berusaha. Kita sudah punya ilmunya. Bagaimana sekarang berusaha untuk meraih Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita buka pintu pertanyaan sedikit sebelum kita sholat tarawih. Naam, tafadhol. 3 pertanyaan pertama. Ya, 1. Silakan. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana orang yang itikafnya enggak bisa siang malam? Karena enggak bisa full ya, 10 hari karena dia siangnya harus bekerja. Enggak masalah. Dia itikafnya malam aja, tapi tentu itikafnya tidak sesempurna yang itikafnya full 10 hari terakhir. Full. Kalau dia itikafnya malam ya dia cuma dapat pahala malam hari itu saja dia itikafnya. Enggak masalah. Fadhol, tapi usahakan jamaah ya. Kalau yang punya pekerjaan bisa ditinggalkan. Kan ada orang-orang yang pekerjaannya itu bisa ditinggalkan lah. Karena milik dia, perusahaan dia, umpamanya dia bisa tinggalkan. Bismillah, dia tinggalkan sejenak untuk 10 hari dari 350 hari yang Allah berikan dia ke masjid. Saya punya teman, dia cerita bapaknya. Dulu abah ana, kata dia, kerja ikut orang. Dia ngomong, anak kepingin kerja sendiri. Supaya kalau kerja sendiri itu lebih bebas ya, datang ke majelis taklim ya, kajian, itikaf bisa bebas, masya Allah. Akhirnya kerja sendiri, masya Allah, dikasih rezeki sama Allah. Ketika kerja sendiri, nggak ke majelis ilmu. Sekarang kan sudah ada radio, kata dia. Sambil buka toko bisa. Jadi kadang-kadang jemaah manusia itu hati-hati tuh kalau niat tuh. Nah, tapi yang berusaha, kalau memang nggak bisa full, ya pahala kita tidak sesempurna yang full. Tapi kita tetap berusaha untuk itikaf. Kalau kita bisanya di malam-malam ganjil, gak apa-apa, malam-malam ganjil aja kita ambil. Tapi kalau bisa 10 hari, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, ana baca di sini 1. Ya, ini pertanyaannya sama sebenarnya. Ini pertanyaan, bolehkah ketika qiyamul lail membaca surah lewat mushaf, tidak lewat hafalan? Nah, pendapat para ulama menjelaskan hal itu tidak masalah. Karena pernah dipraktekkan di zaman sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu ada budaknya Aisyah menjadi imam dengan memegang mushaf. Ya. Tidak ada masalah. Jadi kalau kita memang tidak hafal Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran, boleh gak kita sholatnya sama baca Al-Quran? Ya pegang Al-Quran, gak ada masalah, itu pendapat sebagian ulama membolehkan hal itu. Barakallahu fikum. Bagaimana cara kita menghindari sifat sombong dalam kehidupan sosial dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mohon doanya agar semua urusan jamaah yang hadir dimudahkan dan dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Amin, amin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yajma'ana fi dari karamatih, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lana dhunubana wa dhunuba walidina, Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Terus bagaimana cara kita menghindari sifat sombong dalam kehidupan sosial dan beribadah kepada Allah? Yang membuat kita sombong ini ketika kita tidak melihat kepada kekurangan diri kita. Kemudian kita lupa dengan karunia ilahi. Kita bisa berbagi, kita bisa bersedekah, kita bisa sholat karena siapa? Karena Allah Jalla Jalaluhu. Makanya saya ingat dengan perkataan Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan tentang perkataan salaf. Kata beliau, kam min ma'siyatin, berapa banyak dari kemaksiatan, dakhala bihal abdul jannah, yang dengan kemaksiatan itu orang masuk surga. Gara-gara berbuat dosa dia masuk surga. Dan ada orang yang berbuat kebajikan, gara-gara kebajikan masuk neraka. Kok bisa? Ibnul Qayyim menjelaskan, ada orang yang ketika dia berbuat dosa, dia menyesal atas dosa yang dilakukan. Lalu dia, dosa itu menghantui dia. Ada di depan mata dia terus. Dia takut Allah tidak menerima taubatnya. Maka dia berusaha menambah ibadah dia, beristighfar kepada Allah. Gara-gara dosa itu dia masuk surga. Dan ada orang yang gara-gara ketaatannya, merasa sudah baik, sudah berbuat ini itu, maka dia meremehkan orang lain, ya, sombong dan ujub. Gara-gara itu, amal perbuatan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita terhindar dari perbuatan syirik yang tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari? Ya, berkaitan dengan hal ini, masih banyak di tempat kita ini klinik-klinik ya. Di sini gak tahu, tapi di Jember itu, karena masuk Jawa Timur ya, itu masih banyak sesajen untuk sawah. Kalau mau panen sawah itu biasanya ada jenang abang, jenang putih. Kalau ada rokoknya, ada duitnya di pojokan itu. Dulu waktu saya SD, kita namanya anak-anak, kalau ada yang bisa dimakan, dimakan sama anak-anak. Itu padahal sesajian buat jin. Itu termasuk kesyirikan. Cuma kebanyakan orang itu gak ngerti. Karena kata dia, ya dari dulu Ustaz udah kayak gitu. Ya itu makanya kenapa kita disuruh belajar. Ayat yang pertama turun apa? Iqra. Suruh baca kita. Maka disuruh kita ngaji. Kalau tadi gimana? Berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Berlindung kepada Allah dari jauhkan dari kesyirikan. Sambil kita terus belajar. Masya Allah, ini ada yang niat nih. Sampai di print jemaah. Ini kayaknya dari rumah ini jemaah. Tanya. Oh, banyak yang di print ini jemaah. Apa disediakan printer memang di bawah jemaah? Enggak. Masya Allah. Ustaz mau tanya, bolehkah membaca doa Rabbi habli minas salihin berapa kali dalam satu waktu seperti zikir? Bebas. Bebas, selama itu doa. Itu doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Terus doa. Berapa banyak? Sebanyak mungkin. Allah itu suka kalau hambanya mohon sama Allah, serius mohonnya. Bukan mengatakan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, kasih aku anak yang soleh, Allah, kalau kau berkehendak, ya Allah, kalau enggak apa-apalah. Itu gak boleh kayak gitu. Gak ada yang maksain Allah. Minta, sungguh aku minta ya Allah. Allah akan kasih insya Allah. Ini Ustaz mohon doanya agar kami segera dianugerahi keturunan yang soleh dan soleha. Na'am, nad'ulahu lihadzal rajul. Dan kita doakan saudara kita yang gak punya anak juga, semoga diberi keturunan yang soleh dan soleha. Semoga menjadi anak-anak yang menjadi mujahidin dan mujahidat, menjadi orang-orang yang berjuang untuk agamanya, untuk bangsa dan negaranya. Lillahi ta'ala. Bismillah. Ustaz, rumahku masih numpang. Ustaz, untuk sementara ini saya masih numpang di rumah mertua. Mau ngontrak belum diizinkan. Yang jadi masalahnya, Ustaz, rumah mertua masih ada patung dan gambar bernyawa. Kamar saya tidak ada gambar bernyawa dan patungnya, Ustaz. Apa malaikat rahmat mau memasuk kamar saya? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Ya, alhamdulillah kalau di kamar kita ya, usahakan kamar kita enggak ada. Kalau sama mertua, ya berusaha untuk mendoakan orang tua kita, mertua kita. Kalau ngajarin orang tua itu pakai adab. Ngajarin orang yang lebih tua itu harus minta izin. Maksudnya minta izin ini, Pak, kalau boleh saya mau ngomong. Jangan mentang-mentang di rumah Pak. Bapak tahu, Pak, ini enggak ada malaikat di rumah Bapak ini, kata dia. Kata dia, ente udah numpang di sini. Ya ini salah satunya ini yang ada di sini. Allahu Akbar. Ya pelan-pelan kalau ngajarin mertua orang tua ya. Kadang-kadang kita, umpamanya kita dapat hadis nih. Pak mertua, saya nemu hadis, Pak mertua. Sahih apa enggak nih ya, gitu kan. Tolong Bapak baca, Pak. Saya takut tersesat, Bapak. Padahal hadisnya tentang patung-patung itu kan. Ya seperti itu. Insyaallah jemaah. Naam. Ustaz, ibu saya memiliki bisnis yang tidak halal. Apakah saya apabila saya mengunjungi ibu, apa saya boleh memakan hidangan yang disediakan beliau? Tapi berkaitan dengan yang seperti ini, lihat orang itu kadangkala bisnisnya itu nyampur. Ada yang halal, ada yang haram. Tidak murni, haram. Maka tidak ada masalah yang seperti itu. Karena Rasulullah SAW dikasih hadiah sama orang Yahudi, beliau juga makan. Padahal orang Yahudi hidupnya dengan riba, ya mereka pada waktu itu. Menipu macam-macam lah orang Yahudi pada waktu di masa Rasulullah. Nabi juga nerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Tapi kalau murni memang benar-benar haram, ya berusahalah kita hindari. Saya sudah menikah dan memiliki seorang anak. Ayah dan ibu saya telah bercerai. Saya jadi lebih senang mengunjungi ayah. Rasanya lebih tentram. Saya juga tetap mengunjungi ibu. Tapi saat mengunjungi ibu, saya merasa kurang nyaman. Dan biasanya saya hanya 3-5 jam di rumah ibu. Jika di rumah ayah saya nginap. Gini, kalau ke rumah ibu antum nginep, bawa belanjaan sendiri. Bu, kalau saya ke sini saya yang masak, Bu. Ibu enggak usah masak. Tunjukkan kalau kita ini menghormati ibu kita. Insyaallah antum tenang nih seperti itu. Barakallahu fikum. Ustaz, terkadang bila ingat mati atau mulai belajar agama, kita menjadi tidak semangat bekerja. Bagaimana cara menepis hal tersebut? Jamaah, beramal itu, ingat, Islam itu tidak menganjurkan kita miskin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kekuatan apa? Para ulama menjelaskan kekuatan semangatnya, kekuatan finansialnya bersama iman ya. Kita bicara iman nih. Orang beriman banyak duitnya bermanfaat buat orang lain. Orang miskin beriman enggak punya duit bisa bantuin orang lain? Enggak bisa. Jadi antum jangan malas bekerja. Bekerjalah untuk apa? Untuk akhirat. Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu akhirat. Ada orang kaya jamaah tapi enggak wajib zakat. Ada enggak? Orang kaya raya enggak wajib bayar zakat. Bukan muslim ini, bukan orang kafir. Siapa? Oh, kita katakan tidak wajib bayar zakat. Tidak wajib dia. Bukan punya utang dia. Karena sampai akhir tahun duitnya itu sudah habis dibagi-bagiin. Jadi dia itu setiap dapat hasil dia bagi. Kan ada nisabnya. Jadi akhir tahun gak sampai nisab duitnya dia. Karena tiap bulan sudah dia bagikan. Ada orang yang seperti itu. Dan Rasulullah SAW beliau dibantu oleh Khadijah yang kaya. oleh Abu Bakar yang enggak. Jadi antum ketika bekerja, ya Allah berikan kepada aku rezeki yang banyak, aku ingin bangun masjid sebanyak mungkin. Aku ingin bangun masjid di Indonesia, 1,000 masjid, ya Allah. Masya Allah. Niatkan seperti itu, akhirnya antum semangat bekerja. Jadi bekerja bukan untuk dunia, tapi bekerja untuk akhirat kita. Jangan kerjanya cuma ngitung duit. Masya Allah. Akhirnya termasuk wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa addada. Setiap dapat fulus dia itu masuk, buka lemari besinya, berapa yang anda punya, masya Allah. Besok tambahin lagi, tambahin lagi. Itu yang akhirnya jadi budaknya dunia. Antum yang semangat, tapi bekerja untuk akhirat kita. Masya Allah, ini satu lembar bolak-balik. Bacain apa enggak, jemaah? Assalamualaikum. Oh, kalau bacain kesimpulan, ana suruh baca semuanya juga tetap. Iya, ana kasih kesimpulannya nanti. Supaya ana merenungkan. Ini anda bacakan aja lah. Kalau suatu pernikahan itu menandakan kita bertemu dengan jodoh kita, tolong yakinkan pada saya bahwa suami saya sekarang ini adalah benar-benar jodoh saya yang Allah berikan kepada saya. Loh, udah jadi suami, udah jadi jodohnya. Tapi ada jodoh yang cuma sehari, ada yang jodoh cuma seminggu, ada yang jodoh cuma sebulan. Tapi kalau sudah jadi suaminya, udah jodohnya dia. Tinggal jodohnya itu sampai kapan sama dia. Itu yang kita gak tahu. Ada orang 2 tahun menikah mati. Ustaz, berarti dia bukan jodoh anak. Ya jodoh ente sampai mati. Ketika mati ya sudah selesai perjodohan itu. Mungkin ada yang lainnya. Kenapa saya meragukan itu? Karena setelah beberapa saat kami menikah, suami saya mengemukakan suatu pernyataan yang menurut saya sangat mengejutkan. Membuat niat, memang niat suami saya baik. Beliau ingin terbuka. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi bagi saya, bagai disambar petir di siang bolong. Dia mengatakan, suami saya mengatakan, "Dek, aku mau jujur. Aku ingin di antara kita tidak ada yang ditutupi. Sebenarnya saya, saat saya menunggu keputusan adik untuk menikah denganku, aku meminta tolong seorang ustadz untuk mempengaruhi keputusan adik agar memilih aku sebagai calon suami. Karena aku sempat putus asa saat mendengar pilihan adik tidak cuma aku. Waktu berlalu dan saya berusaha serta belajar untuk sabar. Kalau kata orang, wajar suatu permasalahan dalam suatu rumah tangga. Tapi saat keluarga saya sedang menghadapi suatu masalah, saya selalu terbayang dengan pernyataan suami kala itu. Suaminya ini berarti cinta sama dia. Betul enggak? Dia minta tolong sama ustaz, ustaz tolonglah ustaz. Tuh fulana supaya mau sama ana gitu kan. Boleh enggak jemaah? Boleh. Pernah ada siapa namanya budak yang Bariroh sama siapa budaknya? Mughith ini menikah sama Bariroh. Mereka masih budak. Ketika Bariroh bebas, ya udah selesai. Bariroh enggak mau sama Mughith karena dia orang bebas dan Mughith ketika itu jadi budak. Mughith itu nangis-nangis minta cintanya diterima sama Bariroh supaya balik tuh Bariroh. Enggak mau Bariroh. Sampai Nabi minta tolong. Dipanggil sama Nabi, Bariroh. "Wahai Bariroh, kesian tuh Mughith," kata seperti itu kata dia. Tanya, "Wahai Rasulullah, kau nyuruh aku untuk balik sama Mughith? Kalau kau suruh aku akan dengarkan perintahmu." Tapi kata Rasul, enggak, aku enggak nyuruh engkau. Cuma aku memberikan syafaat lah. Ya sudah, kalau kau hanya memberikan syafaat, aku enggak butuh sama Mughith. Ya udah, enggak apa-apa. Jadi itu usaha. Gitu. Kalau tadi ini suami anti berusaha, enggak ada masalah usaha itu. Dan alhamdulillah anti akhirnya mau, dan itu tanda suami anti cinta sama anti insyaAllah. saya selalu meragukan apakah suami saya saat ini adalah benar-benar jodoh yang Allah hadiahkan untuk saya. Orang udah jadi suaminya, ya mah. Iya, kalau belum jadi suaminya masih mungkin gak jadi jodoh. Ini udah jadi suaminya. Baik. Keadaan kami saat ini, rezeki semakin surut. Terutama kami belum dikaruniai seorang anak. Harapan saya ingin mendapatkan pencerahan keyakinan agar saya lebih dan belajar ikhlas dalam menghadapi masalah ini dalam kehidupan saya. Ma'asyil muslimin, khususnya yang bertanya ini. Isi hidup ini dari awal sampai akhir itu ujian. Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kesenangan dan dengan ketidaksenangan, dengan bala dan musibah. Itu sebagai ujian buat kalian. Semuanya ujian. Orang yang mendapatkan istri yang cantik, ujian buat dia. Orang yang mendapatkan suami yang jelek, itu ujian buat dia. Maka bagaimana menghadapinya? Hanya ada dua. Bersyukur dan bersabar. Jadi kalau anti bisa bersabar menghadapi suami anti, mudah-mudahan Allah beri kelapangan kepada anti. Semua permasalahan dari hati. Kalau hati kita menerima, ya sudah, ini berarti sudah ditulis jadi suami saya. Sampai kapan gak tahu. Maka sebagai suami istri ini usahakan kisah-kisah lama tidak usah dibongkar. Karena yang ada hanya menimbulkan luka kembali. Padahal gak ada manfaatnya kita ceritakan hal itu kepada istri kita. Maka tolonglah untuk ditutupi, saling menutupi aib dan kekurangan diri sendiri. Bagaimana menyikapi tentang tomat? Tobat kumat. Sampai berapa kali tobat diampuni? Terus bisa benar tobat nasuha? Sampai kapan engkau benar-benar bertobat, Allah akan menerima tobat. Asalkan persyaratan tobatnya lengkap. Apa syarat-syarat tobat, jemaah? Anak kasih hadiah. Syarat diterimanya tobat hamba. Yang pertama, menyesal. Bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan. Baik. Beramal lebih baik. Nah, terus. Habis sudah. Enggak apa-apa anak kasih. Barakallahu fikum. Yang pertama, menyesal. Betul disebutkan. Harus menyesal. Yang kedua, meninggalkan. Jangan kayak sebagian tukang main judi. Ana menyesal, ana main judi. Itu menyesal ambil ngocok. Karena kalah terus menyesalnya dia. Tapi ngocok, harus meninggalkan. Jadi menyesal itu, tuntutannya kau tinggalkan. Ana menyesal, ana tinggalkan. Dan bertekad untuk tidak ngulangi. Kalau dia ngulangi lagi, gak ada masalah. Allah terima tobatnya. Asalkan dia bertekad. Maksudnya, aku benar-benar akan meninggalkan. Tapi namanya manusia ya, kadangkala dia tergoda lagi, dia terjebak lagi, kembali lagi kepada Allah SWT. Dengan tiga syarat itu, insya Allah akan terima tobat kita. Selama nyawa masih dikandung badan. Kemudian juga, kalau ada hubungan sama orang lain, kita harus minta maaf sama orang itu, atau kita kembalikan barang orang itu kalau kita ambil. Ini yang terakhir sama ayah. Ustaz, bagaimana cara menasihati anak yang susah diajari membaca Al-Quran? Dia lebih suka pegang HP. Ya, para jemaah, anak itu ikut orang tuanya. Jadi kalau anak kita suka pegang HP, mungkin bapaknya suka dipegang HP. Nah, baca Quran, nak. Anaknya suruh baca Quran, dianya pegang HP. Ya, berusaha, nak, baca Qurannya sama bapak ya. Ayo, kau baca, bapak simak ya. Insya Allah seperti itu, mudah-mudahan anak kita akan baca sama kita. Karena pendidikan kepada anak itu lebih kepada suri tauladan yang kita berikan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak sendiri. Allah dan Rasul-Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.